Bagaimana membedakan pelaku syirik atau bid'ah dengan orang yang hanya ikut-ikutan? Ya. Dengan orang yang hanya ikut-ikutan. Ya, barangkali di sini yang dimaksudkan, bagaimana membedakan orang yang pelaku syirik yang sudah musyrik, ya, dan pelaku bid'ah yang bisa dikatakan ahlul bid'ah, ya, dengan orang-orang awam. Ya. Di sini, para ulama kita menjelaskan tentang orang-orang awam ini, ya, bagaimana hukum mereka, ya, itu terbagi dua bentuk. Ya. Yang pertama, mereka yang sebenarnya tahu, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh agama mereka itu salah. Ya. Namun mereka tetap saja mengikutinya. Ya. Maka hukumnya sama dengan pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh tersebut. Ya. Bentuk yang kedua, orang yang hanya ikut-ikutan, ya, dan mereka tidak tahu. Ya. Mereka tidak tahu yang dia ikuti itu benar atau salah. Ya. Sementara sebagian mereka bahkan, ya, dari kecil sudah dibina di atas kesalahan tersebut, ya, tanpa dia bisa membedakan ini benar atau salah. Ya. Dia tahu itulah yang benar, melakukan bentuk kesyirikan, melakukan bentuk bid'ah, tapi dia tidak tahu itu adalah kesalahan. Nah, bentuk yang kedua ini pun dirinci oleh para ulama. Ya. Terbagi dua bentuk. Ya. Bentuk yang pertama, orang yang awam, orang yang tidak tahu, dan dia tidak memiliki sarana-sarana untuk bisa belajar. Ya. Sebenarnya dia memiliki kemauan untuk belajar, namun dia tidak memiliki sarana-sarana untuk bisa belajar. Ya, misalkan, tidak ada seorang ulama, ya, tidak ada seorang da'i yang mengajak kepada sunnah, ya, di daerahnya, ya, sehingga dia bisa bertanya tentang kebenaran kepadanya. Ya. Bentuk yang kedua, sebenarnya dia bisa belajar, ya, dan dia memiliki sarana-sarana untuk bisa belajar, ya, namun dia sengaja untuk, ya, meninggalkan kebenaran, ya, dia tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia lebih senang untuk ikut-ikutan, maka yang seperti ini, ya, tidak ada udzur baginya, tidak ada udzur baginya. Ya. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama, wallahu a'lam. Baik.